Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan faedah hadis Jibril alaihissalam yang masih berkaitan dengan faedah niat di dalam sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk dari permasalahan yang ketiga atau faedah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, yakni apakah sah salatnya seseorang di belakang imam yang mana salat dia dengan imam tersebut berbeda dari jenis salatnya. Nah, ini permasalahan atau faedah yang disebutkan oleh beliau Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala tentang apakah sah atau apakah diperbolehkan seseorang yang mengerjakan salat di belakang imam namun dengan salat yang berbeda, tapi dia jadikan imam yang ada di hadapannya itu sebagai imam yang ada pada salatnya. Nah, seperti contohnya ketika imam mengerjakan salat asar, dia mengerjakan salat zuhur. Apakah yang demikian ini diperbolehkan? Nah, telah kita baca penjelasan dari beliau bahwasanya di dalam permasalahan ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah boleh atau tidak seseorang mengerjakan salat, contohnya salat zuhur atau salat asar. Ya, dia mengerjakan salat asar dengan imam, seorang imam yang ada di depannya mengerjakan salat asar namun dia salat zuhur. Ya, mungkin karena dia tadinya mengerjakan salat zuhur dengan tanpa berwudu, atau ketika dia hendak mengerjakan salat asar bersama sang imam di waktu asar baru dia teringat ternyata dia belum melaksanakan salat asar. Kemudian ketika dia sholat pada saat itu bersama imam yang mengerjakan sholat asar, dia sholat asar bersama imam namun dia niatkan untuk mengerjakan sholat zuhur. Apakah ini diperbolehkan? Apakah sah sholatnya dia? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, di antara para ulama mereka mengatakan bahwasanya seseorang yang sholat di belakang imam itu harus mengikuti imam. Dalam artian Kalau seandainya sang imam itu mengerjakan salat zuhur, maka salat yang dia kerjakan pula salat zuhur, sama seperti imam, yakni salat makmum dan imam itu harus sama. Taib. Begitu pula pada salat yang lainnya, salat asar, salat maghrib atau salat isya, hendaknya makmum mengikuti salatnya imam, sama antara salatnya imam dan makmum. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dijadikan imam dalam salat itu untuk mengimami makmum. Ya. Maka janganlah kalian menyelisihi imam tersebut. Ya. Taib. Ini dalil yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya harus sama, ya, salat imam dan makmumnya tidak boleh berbeda. Taib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya tidak dipersyaratkan yang demikian ini. Maknanya ialah tidak harus atau tidak mesti salatnya makmum itu harus sama dengan salatnya imam. Dalam artian, kalau imamnya salat isya, berarti makmumnya juga harus salat isya. Taib. Kalau imamnya sholat asar, berarti makmumnya juga harus sholat asar. Taib. Ini tidak dipersyaratkan, ya. Ini tidak harus, kata pendapat yang kedua ini. Naam. Kenapa kata mereka li'anna al-i'timam fi hadhihi al-hal la yata'assar? Dikarenakan dalam permasalahan ini, menjadikan imam di hadapan kita dengan berbeda solat yang kita kerjakan, maka ini tidak berpengaruh. Taib. Disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya, ya, salat yang berbeda hukumnya saja itu diperbolehkan, nah, maka demikian pula terlebih lagi salat yang masih sama. Ya, telah kita bahas salat yang berbeda hukum seperti apa? Imam mengerjakan salat fardu, makmum mengerjakan salat sunnah di belakang imam, dengan dia menjadikan imam tersebut sebagai imamnya. Atau sebaliknya, sang imam mengerjakan sholat sunnah, makmum mengerjakan sholat fardu, sebagaimana adalah lewat pembahasannya, dan ini diperbolehkan. Naam. Kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau dalam permasalahan saja, permasalahan sholat yang beda hukumnya saja ini boleh, apalagi sholat yang demikian, ya, mengerjakan sholat di belakang imam yang dia itu sholatnya berbeda dengan makmum. Sama-sama wajib tapi berbeda sholatnya, seperti sholat zuhur dan sholat asar. Imam mengerjakan sholat asar, makmum mengerjakan sholat zuhur. Maka ini lebih-lebih lagi diperbolehkan. Nah, kemudian adapun enam landasan dari pendapat yang pertama tadi, yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan imam ialah untuk mengimami makmum, maka jangan menyelisihinya. Maka ini maksudnya ialah jangan menyelisih imam dari, ya, takbir atau sujud Maknanya ialah tidak boleh mendahului imam dari perkara-perkara yang demikian. Hal ini dijelaskan dalam hadis tersebut dalam lanjutannya, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna maju'ilal imamu liyu'tama bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja imam itu dijadikan sebagai imam di dalam salat ialah untuk diikuti, ya, dan jangan kalian menyelisihi imam tersebut. Kemudian Nabi mengatakan setelahnya, apabila sang imam itu dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Yani kalian siapa? Makmum. Ya. Wa idza sajada fasjudu. Dan demikian pula apabila sang imam ini sujud, maka kalian ikut sujud. Wa idza rafa'a farfa'u. Dan demikian pula tatkala imam itu i'tidal, bangkit dari ruku, maka kalian selaku makmum mengikuti imam. Ini makna dari hadis Nabi tersebut. Bukan maknanya ialah tidak boleh menyelisihi imam dari sisi niat. Nah, maka lalu bagaimana? Ya, kita sholat ketika kita mungkin belum mengerjakan sholat zuhur, mungkin karena lupa, ya, atau ketiduran tiba-tiba masuk sudah sholat asar. Nah, ketika kita hendak sholat bersama imam yang mengerjakan sholat asar, kemudian kita teringat, wah, ternyata saya belum mengerjakan sholat zuhur. Nah, maka kita sholat bersama imam, namun kita dengan niat sholat zuhur, imam dengan niat sholat asar. Ini tidak mengapa. Ya, selesai kita sholat bersama imam, baru kita mengerjakan sholat asar sendiri. Nah, kemudian masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari faidah atau permasalahan yang ketiga ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala melahirkan faidah yang baru, ya, terdapat padanya pula faedah yang baru. Naam. Apa itu? Di sini disebutkan oleh beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Idza tafaqqatis shalatan fil adad wal hay'ah, fala iskala fi hadza." Kalau salatnya itu adalah salat yang sama dari sisi jumlah dan jenis salatnya, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak ada permasalahan. Seperti tadi, ya, kita belum mengerjakan sholat zuhur dalam keadaan kita sudah bersama imam dengan sholat asar. Sholat zuhur, sholat asar sama-sama sholat wajib. Nah, kemudian jumlahnya sama, kaifiyah, tata cara pelaksanaannya juga sama. Maka ini tidak ada iskal, tidak ada masalah padanya. Lalu bagaimana kalau seandainya perbedaannya itu, ya, atau pada kedua sholat itu terdapat perbedaan dari sisi jumlah rakaat, lalu bagaimana cara kita melaksanakannya? Disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya, ya, jumlah rakaatnya itu berbeda, seperti makmum, ya, dia 2 rakaat sedangkan imam 4 rakaat, atau sebaliknya, imam 4 rakaat, makmum 2 rakaat, atau juga makmum 3 rakaat, imam 4 rakaat, atau sebaliknya, imam 4 rakaat, makmum 4 rakaat, imam 3 rakaat. Bagaimana kita cara melaksanakan sholat tersebut? Ya, sholat bersama imam, 6, dengan niat sholat yang berbeda dan juga jumlah rakaat yang berbeda. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya salat makmum itu lebih banyak daripada imam, maka di sini tidak ada permasalahan. Ya, jumlah rakaat salat yang dikerjakan makmum itu lebih banyak daripada imam, maka tidak ada permasalahan. Seperti contohnya, seseorang yang dia ingin mengerjakan salat maghrib. Nah, tapi di waktu salat dikumandangkan iqamah, dia baru teringat dia belum mengerjakan salat asar. Ya, maghrib asar. Sudah beda. Walaupun sama-sama fardu, akan tetapi dari jumlah rakaatnya saja sudah berbeda. Maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, berarti ketika seseorang yang dia tertinggal atau dia belum mengerjakan salat asar, atau dia mengerjakan salat asar tanpa berwudu, ketika dia ingin mengerjakan salat maghrib bersama imam yang mengerjakan salat maghrib tatkala itu di waktu maghrib, ya. Nah, berarti di sini dia akan mengerjakan salat asar dengan niat salat asar bersama imam mengerjakan salat maghrib. Berarti makmum rakaatnya lebih banyak daripada imam. Nah, maka kata beliau tidak ada masalah di sini. Silakan dia salat bersama imam yang mengerjakan salat maghrib tadi, kemudian dia niatkan salat asar. Ya, ketika imam itu sudah salam dari salat maghribnya, dia menambah 1 rakaat sebagai pelengkap 4 rakaat salat asar yang dia luput darinya, atau dia mengerjakan salat asar tadi tidak sah dikarenakan dia salat tanpa berwudu. Ya, jadi ketika imam telah salam dari salat maghrib pada rakaat yang ketiga, maka kita melanjutkan menambah 1 rakaat. Maka ini tidak ada permasalahan. Kenapa? Jumlah rakaat makmum lebih banyak daripada imam. 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya salat imam itu lebih banyak jumlah rakaatnya daripada makmum, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau seandainya makmum tadi dia masuk pada rakaat yang kedua, 6, yakni sudah 2 rakaat dikerjakan, maka tidak ada masalah baginya. Dan apabila dia masuk pada rakaat yang pertama, maka di sini timbul permasalahan. Ya, contoh untuk lebih jelas, kata beliau, contohnya ini kalau jumlah rakaat imam lebih banyak daripada makmum, kita selaku makmum, ya, belum mengerjakan sholat yang luput dari kita, jumlahnya itu lebih sedikit daripada sholat yang akan kita kerjakan bersama imam sekarang ini, yang imam akan kerjakan, yang kita jadikan imam itu sebagai imam kita pada waktu yang berbeda. Kita ingin mengerjakan sholat yang kita itu luput darinya, jumlah rakaatnya lebih sedikit daripada imam yang jumlah rakaatnya lebih banyak. Beliau berikan contoh cara pelaksanaannya. Kata beliau, apabila engkau datang ke masjid dalam keadaan imam sedang mengerjakan sholat isya, ini beliau contohkan sholat isya. 6. Dan ini banyak terjadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin taala, terutama di saat-saat menjamak sholat. Ya, ada dalam agama Islam syariat menjamak. Ya, menjamak sholat, menjamak 2 sholat. Baik. Ketika kita datang ke masjid di waktu isya, 6, kita datang dari rumah ke masjid, ternyata di masjid tersebut, ya, mereka sholat maghrib langsung jamak dengan sholat isya. Taib, dikarenakan hujan atau yang semisalnya, ini waktunya maghrib. Namun dikarenakan saat itu hujan, maka sang imam setelah mengerjakan sholat maghrib langsung dia menjamak dengan sholat isya. Kita dari rumah, ya, ketinggalan Kita sampai sudah sholat isya, imam bersama makmum yang lainnya yang ada di masjid tatkala itu mereka sudah menjamak sholat. Taib, dikarenakan hujan atau yang lainnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tatkala kita mendapati mereka telah melaksanakan sholat isya atau sedang melaksanakan sholat isya, akan tetapi kita mendapati imam tatkala itu fi rak'ataini al-akhiratain, di rakaat yang kedua yang terakhir. Berarti mereka sudah melaksanakan dua rakaat, kita baru masuk ke rakaat yang dua terakhir, apa? Rakaat yang ketiga dan keempat. 6. Kata beliau, silakan engkau sholat bersama imam tersebut biniyatil maghrib, dengan niat sholat maghrib. Kenapa? Karena kita belum mengerjakan sholat maghrib dalam keadaan imam sudah mengerjakan sholat isya, dijamak maghrib sama isya. Ya, taib, kita langsung sholat bersama imam dan makmum yang lainnya yang jamak bersama imam tersebut. 6. Kita sholat dua rakaat, maka tatkala imam telah menyelesaikan sholatnya, baru kita menambah satu rakaat. Ya, taib, maka lengkaplah tiga rakaat sholat maghrib. Baru itu, setelah itu apa? Kita mengerjakan sholat isya tersendiri. Naam. Ini kalau jumlah rakaat imam lebih banyak daripada makmum. Dilihat kalau seandainya kita masuk, ternyata imam itu contohnya pada sholat maghrib, imam sudah mengerjakan sholat isya, kita masuk bersama imam tatkala sudah di rakaat yang ketiga, ya, tatkala imam selesai melaksanakan rakaat ketiga dan keempat salam, berarti kita telah melaksanakan dua rakaat bersama imam. Tinggal kita tambah satu rakaat sebagai sholat maghrib bagi kita yang kita belum mengerjakannya tadi. Baik. Namun kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau ternyata kita masuk ke dalam masjid, menemukan imam dan juga makmum yang lainnya, mereka mengerjakan sholat isya, ya, akan tetapi pada rakaat yang kedua, ya, mengerjakan sholat isya pada rakaat yang kedua, yakni kita belum mengerjakan sholat maghrib, namun imam sudah mengerjakan sholat isya jama' tadi, ya, ingat ini masih contoh jama'. Kita masuk, ternyata imam sudah selesai sholat rakaat pertama, sekarang masuk rakaat yang kedua, kita mendapati rakaat yang kedua. Maka kata beliau, kita sholat masuk bersama imam tersebut dengan niat sholat maghrib. 6. Kemudian kita sholat bersama imam ketika imam salam. 6. Maka kita pun ikut salam. Ya, kenapa? Kita ketika nanti imam kita kan masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam mengerjakan sholat isya, kita belum mengerjakan sholat maghrib. Tatkala kita ingin sholat, tatkala itu bersama imam, imam sudah menyelesaikan rakaat yang pertama, kita masuk ke rakaat yang kedua. 6. Kita mendapati rakaat yang kedua, kita sholat bersama imam. Ketika imam salam, ya, kita ikut salam, maka lengkap menjadi tiga rakaat bagi kita. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Taib, maka tidak ada permasalahan di sini. Kata beliau, kita tidak bisa dikatakan menambah dan juga mengurangi dalam sholat. Walaupun sebagian para ulama mereka mempermasalahkan yang demikian ini. Ya, kata sebagian para ulama, kalau kita sholat dalam keadaan demikian, berarti kita tahiyat awal di rakaat yang pertama bagi kita, rakaat yang kedua bagi imam. Ya kan? Tadi kan kita sholat niatnya sholat maghrib. bersama imam, tapi imam melaksanakan sholat isya, sudah dia melaksanakan sholat isya bersama makmum yang lain. Karena apa? Menjamak. Ternyata kita mendapati imam sholat sudah selesai rakaat pertama, kita sudah masuk rakaat yang kedua. Maka ketika kita imam salam, kita juga ikut salam. Karena kenapa? Karena kita tadi niatnya apa? Sholat maghrib. Ini kata Syaikhul Utsaimin tidak mengapa. Ya. Sebagian para ulama mengatakan ada permasalahan di sini. Kenapa? Kalau seandainya kita sholat dengan keadaan demikian, berarti pada rakaat yang pertama bagi kita, kita sudah tahiyat, yang mana itu adalah rakaat yang kedua bagi imam yang mengerjakan sholat isya. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, hal yang demikian ini ya tidak ada permasalahan padanya. Kenapa? Beliau berikan contoh. Nah, contoh ketika kita sholat zuhur di rakaat yang kedua, ya, maka ketika kita mendapati imam di masjid, kita datang, kita masbuk terlambat. Nah, otomatis kita kan mengikuti imam. Ketika imam tahiyat di rakaat yang kedua, dalam keadaan kita baru masuk, kita ikut tahiyat. Dan kita mengerjakan sholat, menyempurnakan sebagaimana jumlah rakaat tersebut. Demikian pula hal ini berlaku pada sholat tadi, maghrib tadi. Itu tidak dikatakan menambah ataupun mengurangi dalam sholat. Ya, sama contohnya. Taib, sebagaimana kita ketika datang ke masjid, nah, di rakaat yang pertama, sholat zuhur kita masbuk, imam sudah rakaat yang kedua, kita masuk rakaat yang pertama, imam tahiyat, kita ikut tahiyat. Ya, imam selesai salam, kita nambah satu rakaat. Berarti berapa tahiyat? Ya, ini tidak dikatakan menambah. Begitu pula hal ini berlaku pada sholat maghrib tadi yang kita kerjakan bersama imam. Imam tahiyat di rakaat yang kedua, itu tahiyat yang kita tahiyat di rakaat yang pertama karena mengikuti imam. Dan ini tidak dikatakan menambah tahiyat dalam sholat. Taib. Ini kata Syaikh Ibnu Utsaimin. Maka dari sini tidak ada permasalahan. Taib. Kemudian beliau katakan, wa innamal iskal. Ya, jadi apa yang kita sampaikan tadi, ya, perinciannya bahwasanya kalau kita sholat, nah, yang pertama berkaitan dengan sholat di belakang imam, yang imam itu niatnya sholatnya lain, kita sholatnya niatnya sholatnya lain, seperti imam di waktu dia mengerjakan sholat asar. Imam niatnya sholat asar, kita sholat zuhur. Kenapa? Kita belum mengerjakan sholat zuhur, namun kita jadikan imam tadi sebagai imam kita dalam sholat zuhur. Maka ini sah, tidak mengapa. Terus bagaimana kalau jumlah rakaatnya berbeda? Ya, maka sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau sholat jumlah rakaat makmum yang lebih banyak, maka tatkala imam selesai sholat, kita tinggal menambah. 6. Adapun kalau makmum, jumlah rakaat makmum itu kurang, maka dia mengikuti imam sebagaimana yang dijelaskan barusan tadi. Taib. Maka dari sini tidak ada iskal, kata beliau. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa innamat iskal, namun hanya saja yang dianggap sebagai suatu permasalahan, ialah idza ji'ta ilal masjid, wajadtahum yusallunal isya wa hum fi raqatil ula. Yang jadi permasalahan itu dalam contoh kasus seperti ini ialah ketika kita datang ke masjid untuk mengerjakan salat, ya. 6. Contoh kita ingin mengerjakan salat maghrib dalam keadaan imam mengerjakan salat isya. Ini masih ada kelanjutan dengan tadi, ya. Ternyata kita masuk pada rakaat yang pertama dari imam tersebut. Nah, di sini timbul permasalahan. 6. Kata beliau, ketika kita sholat bersama imam ia mengerjakan salat isya tatkala itu di rakaat yang pertama kita ikut dari awal, dalam keadaan kita ini niatnya mengerjakan salat maghrib, maka di sini timbul permasalahan. Dalam keadaan salat maghrib itu 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, bagaimana cara kita melaksanakan yang demikian ini? Kata beliau, in kumta ma'ahu zidta rak'atan. Kalau kita ya salat bersama imam yang kita tadi niatnya salat maghrib, imam ternyata salat isya, kita ikut dari rakaat yang pertama. Kalau kita ikut bersama imam, ya berarti sampai terakhir kita menambah 1 rakaat. 4 rakaat jadinya, dalam keadaan kita ini ingin mengerjakan salat maghrib. Ya, dalam keadaan salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Namun kalau kita duduk, ya, kata beliau, takhalafta 'anil imam, berarti kita menyelisih imam. Di sini timbul permasalahan. Nah, kata beliau, bagaimana tatkala kita mendapati yang demikian ini? Ya, kalau yang contoh sebelumnya kan tadi kita sudah masuk pada rakaat yang kedua. Ini mudah. Ini kalau kita ikut dari awal. 6. Jumlah rakaat imam lebih banyak daripada kita, dari makmum, dan kita ikut dari awal. Kalau kita ikut imam, berarti kita nambah 1 rakaat. Tapi kalau kita tidak ikut imam, berarti kita menyelisih imam dalam salat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maka dari sini kata beliau, ijlis wa idza kunta turidu an tajma'a fanwi mufaraqatal imam waqra tahiyat wa sallim thumma dukhul ma'al imam fi ma baqiya min salatil isya li'annaka yumkin an tudrikahu. Kalau kita mendapati keadaan yang demikian ini, na'am, maka kata beliau, pada rakaat yang ketiga, ya, kita kan mengerjakan sholat maghrib, imam mengerjakan sholat isya, karena imam menjamak. Nah, mungkin karena saat itu sedang hujan. Nah, dan kita ikut dari awal. Maka kata beliau, yang pertama, kita duduk ketika sampai pada rakaat yang ketiga, ya. Rakaat pertama dan kedua kita sama dengan imam. Ya, imam tahiyat pertama, kita ikut tahiyat pertama. Rakaat ketiga, imam naik rakaat keempat, kita rakaat yang ketiga kita duduk. Tahiyat akhir, imam lanjut. Kata beliau, kalau kita pun ingin niat menjamak salat sebagaimana imam tatkala itu menjamak salat, maka kata beliau, kita niatkan pada tahiyat yang terakhir tadi untuk menjamak salat. 6. Kemudian niatkan untuk mufaraqatal imam, berpisah dari imam. Ya. Yakni tidak lagi mengikuti imam tersebut. Baru kita baca tahiyat, baru salam. Setelah itu kita lanjut ikut bersama imam pada rakaat yang terakhir yang dikerjakan imam, niatnya adalah untuk sholat isya menjamak. 6. Tayyib. Dan kita sempurnakan rakaat-rakaat yang setelahnya. Ini cara pertama kita mengerjakan sholat maghrib bersama imam yang mengerjakan sholat isya, yang mana kita sholat bersama imam tersebut ikut dari rakaat yang pertama. Maka tatkala sampai pada rakaat yang ketiga, yang mana pada sampai rakaat yang ketiga kita itu duduk, imam naik ke rakaat yang keempat. Kalau kita niat untuk menjamak sholat, maka tatkala itu kita niatkan untuk berpisah dari imam dan kita tahiyat salam, baru itu kita sholat kembali jamak bersama imam. Ini cara yang pertama. Yang kedua kata beliau, amma idza kunta la tanwil jamak. Adapun kalau engkau tidak meniatkan untuk menjamak salatmu, au mimman la yahiqu lahul jama', atau engkau termasuk orang yang tidak diperbolehkan untuk menjamak salatnya, maka kata beliau, fa innaka fi hadhihi al-hal mukhayyar, maka dari sini engkau diberikan pilihan, ya, diberikan pilihan. In syi'ta fajlis litashahhud wantadhir al-imam hatta yukmil ar-rak'ata wa tashahhada wa tusallim ma'ahu wa in syi'ta fanwil infirada wa tashahhad wa sallim. Kalau kita sholat bersama imam, yang mana imam itu mengerjakan sholat isya, kita niat sholat maghrib. Naam, kalau yang pertama tadi, kalau kita niat untuk menjamak, maka pada rakaat yang ketiga, imam naik rakaat keempat, ketiga kita duduk tahiyat. Naam, niat untuk lepas dari imam, baru kita menjamak, ikut bersama imam yang dia mengerjakan satu rakaat tadi. Yang terakhir rakaat keempat, bagi kita rakaat yang pertama, ya, kita gabung bersama imam kembali. Keadaan yang kedua, kalau kita tidak meniatkan untuk menjamak sholat maghrib dan isya, dalam keadaan kita sedang mengerjakan maghrib tadi, imam mengerjakan sholat isya, maka kata beliau, fajlis, ya. Keadaan yang pertama, kita harus duduk. Kita bisa dapat dua pilihan. Bisa yang pertama kita duduk, kemudian tasyahud sambil menunggu imam menyelesaikan rakaat yang keempat, ya. Sehingga kita menunggu imam menyelesaikan rakaat yang keempat sampai tahiyat bersama-sama dengan kita, baru setelah itu kita salam bersama dengan imam. Ini pilihan yang pertama bagi seseorang yang tidak meniatkan untuk menjamak sholatnya. Namun pilihan yang kedua, kalau kita memang ingin sholat sendirian setelah itu, maka kita langsung, ya, tahiyat pada rakaat yang ketiga tadi, baru kita salam, baru sholat sendiri. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, dan biasa juga ini terjadi pada orang-orang yang safar. Nah, contoh ketika mungkin kita safar dari sini ke Ambon, contohnya dari Ambon naik feri terakhir sampai di Gemba waktu isya, kita belum mengerjakan sholat maghrib, ya, mungkin karena di ferinya airnya habis dan semisalnya, atau kita mungkin ingin sholatnya langsung nanti bersamaan di Gemba saja sekalian, ternyata sampai di Gemba isya dan kita mengalami yang demikian ini, ya, masuk kita dalam keadaan belum sholat maghrib, maka kita mengerjakan sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. 6. Kemudian beliau mengatakan, hadzal ladzi dzakarnahu huwal qaulur rajih. Apa yang beliau sebutkan Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala ini merupakan pendapat yang rajih. Pendapat yang benar, ya, wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wa niyatul infiradi huna lidharurah li'anna al-insan la yumkinu an yazida fil maghrib ala thalathin, فالجلوس لضرورة شرعية ولا بأس بهذا. Maka pada contoh yang kedua, yang terakhir tadi, yang mukhayyar, bisa dia itu tahiyat kemudian sambil menunggu imam menyempurnakan rakaat yang terakhir, kemudian salam bersama imam. Yang kedua, kata beliau, kalau dia itu naam bukanlah orang yang safar terus dia ingin sholat sendirian, maka niatnya tersebut untuk memutuskan sholat bersama imam, dia salam pada rakaat yang ketiga dalam keadaan imam itu masih lanjut, maka ini merupakan ya dalam keadaan yang darurat, darurat yang syar'i. Kenapa? Karena kalau dia lanjut bersama imam berarti dia menambah rakaat. Baik, maka dia pun memutuskan untuk salam dan sholat sendiri, dan ini tidak mengapa. Dan ini merupakan pendapat yang rajih kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan pendapat ini ya yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ini naam faedah berkaitan dengan seputar niat di dalam salat. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada sore kali ini. Semoga bisa dipahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di dalamnya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.